تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, kemudian kata beliau, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fath saiman fi Ramadan hatta idza balagha al-Qudait aftara wa inma yu'khadhu bil akhiri min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fath. Nabi keluar di tahun talukannya Mekah dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Begitu sampai di Qudai beliau berbuka. Jadi ini yang paling terakhirnya kalau menurut Az-Zuhri. Suap diambil dari ucapan dari perbuatan Nabi itu adalah hal yang paling terakhir. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Ali bin al-Madini qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fath fi Ramadan fasama hatta balagha al-Qudait aftara wa inma yu'khadhu bil akhiri min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sufyan la yudra atau la yadri Az-Zuhri qala Ubaidillah qala Ibnu Abbas yakni qawluhu wa inma yu'khadhu bil akhiri min fi'lihi. Ini di batasan pengetahuannya Sufyan ya di sini. Kalau di riwayat Muslim itu ditegaskan yang berucap itu adalah Az-Zuhri. Yang berucap yang akhir itu bahwa yang diambil paling terakhir dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ilmu namanya ilmu an-nasikh wal mansukh. Ini salah satu dari jenis ilmu. Ada di pembahasan Al-Qur'an, ulumul Qur'an dan ada di pembahasan ilmu hadis. Dan ini ada ilmunya tersendiri, ada buku-bukunya tersendiri. Iya. Kata beliau, haddatsana Abdul A'la bin Hammad qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri bi isnadihi nahwa qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik bin Anas an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah ta'am al-fath fi Ramadan fasama hatta idza balagha al-Qudaida aftar fa'aftara an-nasu ma'ahu wa kanu ya'khudhuna bil ahdathi fal ahdathi min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama ya. Jadi rawi-rawinya saya tidak terangkan karena sudah berlalu. Qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Utsman bin Umar. Ini Utsman bin Umar Al-Abdi al-Basri, thiqah. Qala haddatsana Yunus, ini Yunus bin Yazid al-Layli. An Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-Fath ila Makkah hatta idza kana bil Qudaydi aftar wa kana an-nasu ya'khuduna min amrihi bil ahdath al-akhirah nasakh al-awwal atau al-akhiru nasakh al-awwal. Qala haddathana Abu Mas'ud Ahmad bin Furat, ini Ad-Dabbi, thiqah. Qala haddathana Abdul Razzaq bin Hammam As-Sanani, ini imam besar ya Abdul Razzaq. Qala haddathana Ma'mar an Az-Zuhri an Ubaidillah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'amal fath ila Makkah fi Ramadan fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man ma'ahu minal muslimin ila Makkah wa ma'ahu ashratu alaf minal muslimin. Ini faedah juga ya. Ini di buku hukum-hukum. Tetapi ada penjelasan sirah Nabi. Jadi Nabi itu ketika perjalanan Fathu Mekah itu terjadinya di bulan Ramadan. Dan waktu itu beliau membawa pasukan 10.000 dari kaum muslimin. Iya. Wa dhalika ra'su 8 mim maqdamil madinah fi Ramadan. Dan ini berada di awal tahun ke-8 dari keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan ini di bulan Ramadan. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu minal muslimin ila Makkah yasumu wa yasumun hatta balagha al-Qudait wa huwa ma'un baina Usfan wa Qudait. Al-Qudait ini pakai ka, itu ma, maksudnya dia daerah desa antara Usfan dengan Qudait. Qudait pakai qad, itu lain lagi ya. Aftara wa aftara al-muslimuna ma'ahu. Begitu sampai di situ beliau berbuka dan kaum muslimin ikut berbuka. Palam yasumu baqiyata syahri syai'an. Dan kelanjutan bulan beliau tidak puasa lagi. Pastinya berbuka karena perjalanan ya. Qala Az-Zuhri wa kana al-fitru akhir al-amraini. Jadi Az-Zuhri berkata berbuka itu akhir perkara. Qala Az-Zuhri wa inna ma yu'khadhu min amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil akhiri wal akhir. Diambil dari perkara Nabi yang paling terakhir. Tapi ini bukan nasih dan mansukh di sini ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya karena sebuah alasan, sebuah illah. Itu bisa dikompromikan. Jadi sebelum mengambil nasih dan mansukh dikompromikan dulu. Kalau bisa dikompromikan, dikompromikan dulu. Nah, begitu cara memahaminya ya di fikih mayoritas ulama. Kata beliau qala hadatsana Ishaq bin Musa, qala hadatsana Ma'an, qala hadatsana Malikun an Sumai maula Abi Bakar bin Abdurrahman, an Abi Bakar an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an-nasa fi safarihi amal fath bil fitr wa qala. Baik, ini hadis dari Abu Bakar bin Abdurrahman. Abu Bakar bin Abdurrahman ini salah satu dari fuqaha as-sabah. Ya, Abdurrahman, Abu Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith, nama lengkapnya. Salah seorang dari 7 ahli fikih di kota Madinah. Beliau meriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi, tidak disebut namanya siapa. Dan itu tidak ada masalah ya, nama sahabat tidak disebut itu tidak ada masalah. Sebab sahabat itu semuanya adil. Kalau sebut saja dari seorang lelaki, dari sebagian sahabat Nabi itu sudah cukup. Walaupun tidak disebut namanya.